apa kabar kamu semuanya? Hai, sudah lama kita jumpa. Hai, kabar baik kami semuanya. Hai, bagaimana kamu semua? Kami dan kamu, hai apa kabar kamu semua?